Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Ahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah yang insyaallah malam hari ini akan kita kaji tentang Tauhidul Asma wa Sifat. As-su'alul khamis, soal yang kelima. Ma huwa Tauhidul Asma'i wa Sifat? Apa yang dimaksud dengan Tauhid Asma wa Sifat? Al-jawab, huwa itsbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi aw wasafahu rasuluhu fi ahadithihi sahihati alal haqiqati bila ta'wilin wala tashbihin wala tamthilin wala ta'tilin wala taqyif. Tauhidul asma' wa sifat ialah menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya, atau sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih secara hakikat apa adanya, tanpa ditakwil, tanpa ditasbih, tanpa tamtsil, tanpa ta'til, tanpa takyif. Kalistiwa'i wan nuzuli wal yadi wa ghairiha mimma yaliqu bi kamalillahi ta'ala. Seperti sifat istiwa, nuzul, tangan Allah dan yang lainnya yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yanzilu wahu fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Sahih rawahu Ahmad. Allah Subhanahu wa ta'ala turun di setiap malam ke langit dunia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yanzilu nuzulan yaliku bijalalihi, turun sesuai dengan yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Wala yushbihu ahadun min mahlukatih, dan tidak serupa dengan seorang pun dari makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum. Mengimani tauhid asma wa sifat harus memenuhi beberapa perkara. Yang pertama, isbatu al-asma'i wa sifati kulliha, menetapkan semua nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, isbatuha binususil kitabi was sunnatis sahihah, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu berdasarkan nas-nas Al-Quran dan sunnah yang sahih. Tidak boleh kita menetapkan sesuai dengan kehendak dan kemauan kita sendiri tanpa ada dasar dan dalilnya. Yang ketiga, tarku al-khirafat fil asma'i was sifat, meninggalkan segala penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jika kita melaksanakan perkara-perkara ini, maka kita dianggap telah beriman dengan tauhidul asma wa sifat. Semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya kita yakini. Kemudian dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah harus ada dasar dari Al-Quran was sunnah. La tusbatu bil akli, tidak boleh ditetapkan dengan akal-akalan. Kemudian harus meninggalkan segala penyimpangan-penyimpangan yang terkait dengan al-asma wa sifat. Barakallahu fikum. Adapun penyimpangan-penyimpangan dalam al-asma wa sifat ini ada beberapa bentuk. Barakallahu fikum. Kita harus mengetahuinya untuk menghindari dan menjauhinya. Karena di antara perkara yang harus kita lakukan dalam beriman terhadap asma dan sifat ialah menjauhi dan meninggalkan al-ikhrafat, penyimpangan-penyimpangan dalam bab al-asma wa sifat. Apa saja penyimpangan-penyimpangan itu? Yang pertama, al-ilhad. Al-ilhad itu ialah al-mail binususil kitabi wa sunnah alil haqqi thabitilah, berpaling dari nas-nas Al-Quran wa sunnah, menyimpang dari nas-nas Al-Quran wa sunnah. Adapun macam-macam al-ilhad, di antaranya ialah tasmiyatuhu ta'ala bima la yaliku bih, memberi nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak layak untuk Allah. Jadi kalau kita memberi nama untuk Allah yang tidak layak untuk Allah dan tidak disebutkan dalam Al-Quran wa sunnah, maka kita telah melakukan al-ilhad, penyimpangan dari nas Al-Quran wa sunnah. Seperti orang-orang Nasara menyebut Tuhan Bapa. Bapa di surga. Ya. Ini termasuk apa ini? Al-Ilhad. Kalau dalam bahasa Indonesia Bapa di surga, tapi kalau dalam bahasa Arab Aba. Nah itu ya. Termasuk ilhad. Kita kaum muslimin tidak boleh memberi nama Allah seperti itu, karena tidak ada dasarnya dari Al-Quran was Sunnah. Yang kedua, termasuk bentuk al-ilhad, ayyusamma ba'bul mahluqati bi asma'ihi ta'ala, memberi nama makhluk dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang diambil dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti orang-orang Arab jahiliyah memberi nama sesembahan mereka dengan Al-Lata. Ini diambil dari nama Allah Al-Ilah. Al-Uzza diambil dari nama Allah Al-Aziz. Manah diambil dari nama Allah Al-Mannan. Maka perbuatan orang-orang Arab jahiliyah itu disebut dengan apa ini? Al-Ilhad. Barakofikum. Kita tidak boleh melakukannya. Bentuk yang ketiga yang termasuk al-ilhad ialah wasfuhu bima yutanazzahu anhu minal awsaf, memberi sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang Allah mensucikan dirinya dari sifat seperti itu. Allah tidak pantas disifati seperti itu. Tapi kenapa kok memberi sifat Allah seperti itu? Maka orang itu melakukan apa ini? Al-ilhad. Contoh, orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan apa ini? Fakir, miskin. Allah itu fakir. Atau ucapan orang Yahudi, yaduwahi maghlulah. Tangan Allah apa ini? Terbelenggu. Itu sifat-sifat yang tidak layak diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berlepas diri dari sifat-sifat semacam itu. Maka pemberian sifat yang tidak layak untuk Allah termasuk bentuk apa ini? Al-ilhad. Yang keempat, termasuk bentuk ilhad ialah ta'tilu asma'ihi wa sifatihi an ma'aniha, itu menolak makna nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ingat ya, menolak makna sifat-sifat Allah dan nama-namanya, atau nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Seperti tindakan orang Jahmiyah, mereka meyakini Allah punya nama Al-Alim, tetapi mereka tidak meyakini Allah memiliki sifat Al-Ilm selaku makna Al-Alim. Jadi Al-Alim bila ilmin, Al-Basir bila basar, Al-Qudir bila qudrah. Jadi maknanya ditolak. Barakofikum, mengimani lafadznya saja, tapi maknanya tidak diimani. Maka ini termasuk bentuk apa ini? Al-ilhad, penyimpangan dalam bab al-asma wa sifat. Yang kelima, termasuk bentuk al-ilhad ialah tasbihul khaliq bil makhluk dzatan wa sifat, menyerupakan Allah dengan makhluknya, baik zatnya maupun sifatnya. Misalkan tangan Allah itu sama dengan tangan kita semua, maka ini termasuk bentuk apa ini? al-ilhad, penyimpangan. Karena menyerupakan zat Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan zat makhluk dan sifat-sifat makhluk. Barakofikum. Ini penyimpangan yang bernama al-ilhad. Harus kita jauhi agar kita betul-betul memiliki tauhidul asma wa sifat yang benar. Penyimpangan yang kedua, at-ta'til. At-ta'til. At-ta'til ini kalau menurut bahasa artinya ialah al-khulu wal farau. Kosong. Sepi. Adapun menurut istilah at-ta'til itu ialah nafyu dilalati nususil kitabi was sunnah alal murati bihima. Menolak dalil nas-nas Al-Quran was sunnah dan yang dikehendaki oleh Al-Quran was sunnah. At-ta'til bahasa ringkasnya gitu, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan oleh nas-nas Al-Quran was sunnah. At-ta'til ini ada dua. Yang pertama, ta'til kulli, menolak secara totalitas sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengingkari seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diakui dan diyakini oleh orang-orang Jahmiyah, Mu'attilah. Yang kedua, ta'til juz'i. Ta'til juz'i, menolak sebagian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian diimani, sebagian yang lain ditolak. Yang melakukan tindakan seperti ini diantaranya ialah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, orang-orang Asy'ariyah dan orang-orang Maturidiyah. Dua kelompok inilah yang berkembang pesat di Nusantara, barakofikum, dengan mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menolak sebagian sifat, mengimani sebagian yang lain. Baik, kita juga harus menjauhi penyimpangan dalam bentuk at-ta'til agar tauhidul asma wa sifat yang kita yakini benar dan bersih dari penyimpangan. Penyimpangan yang ketiga dalam bab al-asma wa sifat ialah at-tamthil. At-tamthil, menurut bahasa, at-tamthil itu ialah menyerupakan atau menjadikan tandingan. Adapun menurut istilah, at-tamthil ialah musawatu ghairillah billahi dzatan wa sifat. Menyamakan selain Allah dengan Allah, baik zatnya maupun sifatnya. Ini termasuk at-tamthil. Seperti yang telah saya contohkan tadi. Ada yang mengatakan bahwa tangan Allah seperti apa ini? Tangan kita. Ya, sama. Ya. Tidak cuma mirip atau serupa, tapi sama. Turunnya Allah sama dengan turunnya makhluknya. Itu namanya apa ini? At-tamsil. Nah, kelompok sesat dalam hal ini dikenal dengan kelompok al-mumatsilah. Kelompok yang berpendapat bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala sama dengan sifat makhluknya. Allah punya mata sama dengan mata makhluknya. Ya ada putihnya, ya ada apa ini? Hitamnya. Ini penyimpangan barakofikum dalam bab al-asma was sifat waliyadu billah. Jangan sampai kita melakukannya. Penyimpangan yang keempat, at-tahrif. At-tahrif menurut bahasa, at-tahrif itu ialah at-tarf, ujung. Ya. At-tarf, ujung. Adapun menurut istilah, at-tahrif itu ialah taghyiru ma'anil kitabi was sunnah ila ma'anin ukhra la yadullani alaiha. Merubah makna Al-Quran was sunnah menjadi makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh keduanya. Merubah apa ini? Makna yang sebenarnya menjadi makna yang lain yang tidak dikehendaki oleh Al-Quran was sunnah. Tahrif ada dua macam. Yang pertama, tahrif lafzi. Tahrif lafzi, yakni merubah lafaz yang sebenarnya ke lafaz yang lain sengaja. Seperti Bani Israil ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan fitrah, mereka mengucapkan dengan apa ini? Khintah. Disengaja berubah apa ini? Lafaz Al-Quran dan lafaz Al-Hadis. Namanya apa ini? Tahrif lafzi. Yang kedua disebut dengan tahrif maknawi, yakni merubah makna yang sebenarnya menjadi makna yang lain yang tidak dikehendaki. Seperti merubah makna alistiwa. Alistiwa sifat Allah artinya apa? Al-ulu wal-irtifa. Ya, bertempat di sesuatu yang tinggi. Dirubah menjadi apa ini? Istaula. Mengendalikan kekuasaan. Nah, padahal di mana-mana istiwa kalau kita artikan bahasa saja artinya apa ini? Al-ulu wal-irtifa. Allah berada di tempat yang tinggi. Nah, kenapa kok sampai dirubah menjadi istaula? Allah mengendalikan kekuasaan karena mereka mengingkari Allah memiliki tempat tinggal. Karena mereka meyakini Allah itu ada di mana-mana zatnya, bukan ilmunya. Barakofikum. Ini termasuk apa ini? Tahrif maknawi. Baik, barakofikum. Ini juga termasuk penyimpangan. Nah, yang harus kita hindari. Penyimpangan yang kelima. At-takyif. At-takyif. At-takyif. Kalau menurut bahasa, at-takyif itu artinya ialah bagaimana keadaan sesuatu. Adapun menurut istilah, ialah hikayah kun, hikayatu kunhi wa haqiqati ma la ya'lamu illallah minal ma'ani. Menjelaskan bagaimana hakikat sebenarnya sifat Allah itu, padahal hanya Allah saja yang mengetahuinya. Seperti Allah punya sifat an-nuzul tadi, turun setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Penyimpangan yang bernama at-takyif mengatakan bahwa cara turunnya Allah itu seperti ini, seperti ini, dengan kecepatan berapa kilometer per detik gitu ya. Nah, macam-macam. Padahal perkara gaib itu hanya Allah saja yang tahu, tapi dia bisa menjelaskan bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah berkata tanpa ilmu. Barakofikum. Itu namanya apa ini? At-taqif. Ketika dia meyakini Allah punya sifat tangan, al-yad, dia pun mulai menjelaskan bagaimana hakikat sebenarnya tangannya Allah itu. Dia melakukan penelitian dari ujung dunia ke ujung dunia yang lain. Makhluk apa yang paling besar tangannya? Setelah itu dilebihkan sedikit. Nah, itulah bagaimana hakikat tangannya Allah. Padahal melihat tangannya Allah saja dia enggak bisa sewaktu di dunia. Kok sampai bisa menyimpulkan semacam itu, sampai bisa menjelaskan bagaimana hakikat sebenarnya sifat Allah itu. Berarti dia berkata tanpa apa ini? Ilmu. Nah, itu bayang-bayangkan. Padahal sesuatu yang tidak bisa dilihat, ya gak bisa apa ini? Dibayangkan. Itulah perkara gaib yang harus kita imani. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah punya sifat tangan. Tapi masalah bagaimana hakikat sifat tangan Allah itu, Ahlussunnah wal Jamaah menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak tahu karena perkara apa ini? Gaib. Nanti ketika di surga, ketika bisa melihat wajah Allah, melihat Allah Rabbul Alamin, baru tahu jawabannya. Karena sudah tidak gaib lagi saat itu. Adapun sekarang kita tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat zat Allah, maka termasuk perkara gaib dan harus kita imani sebatas apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun dalam apa ini? As-Sunnah. Penyimpangan yang keenam yang harus kita jauhi ialah at-ta'wil. At-ta'wil. Ta'wil ini memiliki dua makna. Yang pertama maknanya ialah tafsirul kalam. Tafsir suatu ucapan. Nah, takwil semacam ini ada dua tafsir tentang suatu ucapan. Ada yang takwilun sahih, takwil yang sahih, yang benar. Wa huwa ma qama alaihi dalil min al-kitab wa sunnah. Yakni takwil yang berdasar dengan dalil dari Al-Qur'an wa sunnah. Maknanya ialah tafsir, ya. Takwil yang sahih itu tafsir yang berdasarkan Al-Qur'an wa sunnah. Seperti firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Ditafsirkan berdasarkan dalil-dalil yang lain. Ai bi ma'iyatil ilmi wal ihata. Yakni Allah menyertai kita dengan ilmunya dan pengawasannya. Artinya dimanapun kita berada, Allah mengetahui keberadaan kita. Allah menguasai dan mengawasi kita semua. Nah, yang kedua, ta'wilun fasid. Wa huwa ma lam yaqum alaihi dalilun sahih. Itu ta'wil yang tidak didasari dengan dalil yang sahih. Nah, inilah yang menyimpang. Memberi makna, memberi tafsir sifat-sifat Allah yang tidak sebenarnya dan tidak didukung dengan dalil yang sahih. Seperti tadi itu, istiwa diartikan apa ini? Al-isti'la atau istawla. Istawa artinya istawla, menguasai, mengendalikan kekuasaan. Demi ta'wil fasid. Atau bal yadahu mabsutatani. Tangan Allah diartikan dengan apa ini? Al-quwah, kekuasaan. Ya. Tanpa ada dalil yang sahih. Namanya ta'wil fasid. Nah, ta'wil yang fasid inilah yang termasuk apa ini? Bentuk penyimpangan dalam al-asma' was-sifat. Itu kalau takwil maknanya ialah tafsirul kalam. Nah, ada lagi takwil yang maknanya ialah hakikatul kalam al-khawarijiyah. Itu hakikat ucapan dilihat dari luar. Tapi ini yang kedua ini tidak dibahas dalam pembahasan al-asma wa sifat, ya. Jadi takwil yang ada dalam bab al-asma wa sifat yang dianggap menyimpang ialah takwil yang mengandung arti apa ini? Tafsirun fasid atau takwilun fasid, ya. Tafsir yang rusak memberi makna nama-nama dan sifat Allah dengan makna yang apa ini? Rusak, yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran was-sunnah. Baik. Termasuk penyimpangan dalam bab al-asma wa sifat ialah at-tasbih. At-tasbih hampir sama dengan at-tamtsil. Bedanya, kalau at-tamtsil mengatakan bahwa sifat Allah sama dengan sifat makhluk, sama. Tapi at-tasbih serupa, tapi tak sama. At-tasbih itu ada kemungkinan apa ini? Serupa, tapi tak sama persis. Kalau tamtsil sama. Bahasa orang sini mirip. Kamu kok mirip si fulan, ya. Tapi ada bedanya dikit-dikit. Tapi kalau tamtsil, anta mithlu fulan. Kamu itu sama persis dengan si fulan, persis, persis itu kayak fotokopiannya. Jadi bedanya tipis, sama-sama penyimpangan. Jika sampai meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala mirip dengan sifat makhluknya. Barakofikum. Ini fanabitin asakum wa penyimpangan-penyimpangan yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya agar kita bisa mendapatkan tauhidul asma wa sifat yang benar dan tidak mengalami penyimpangan yang terjadi dan dialami oleh kebanyakan manusia. Barakofikum. Adapun soal selanjutnya ini terkait dengan Aynallah dan seterusnya, insyaallah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Barakofikum. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.